Smart Parenting untuk generasi cerdas. Smart Parenting bersama Eli Risma dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Ibu, setiap anak kan ini, kalau tadi, kalau dari lagunya Rihanna gitu ya, Diamond, kita ini sebenarnya adalah permata ya. Permata. Nah, anak-anak juga kita sebut sebagai permata hati. Waduh. Tapi kan untuk bisa menjadi permata, itu kan memang harus digosok, ya kan, melalui proses. Salah satu yang dibutuhkan dalam proses itu adalah keteladanan. Tadi Ibu mengatakan itu adalah yang utama. Mengapa kok teladan itu utama, dan kemudian apakah ini semua kita tuh sudah menyadari ya, kalau dari pengamatan, dari survei-survei yang diadakan oleh Yayasan Kita dan Buah Hati gimana? Ya memang kita orang tua seringkali kurang menyadari ya, kurang menyadari, padahal sebetulnya ya itu bagian yang utama. Kenapa? Karena anak itu sebetulnya belajar dengan meniru, ya. Dia melihat, ya. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu dia serap langsung dan kemudian dia tiru, ya. Begitulah mereka belajar, ya. Sehingga memang kalau contoh yang dia lihat itu buruk, maka dia juga akan mencontoh perilaku yang buruk. Sebaliknya kalau contoh yang dia lihat itu baik, maka dia juga akan meniru perilaku yang baik. Itu yang pertama. Jadi memang anak-anak itu belajar dengan meniru. Meniru. Apapun yang dia tiru semua deh. Yang dia dengar, yang dia lihat, dia pasti akan dia tiru. Gitu. Makanya gak heran ada banyak misalkan anak balita gitu ya. Pasti tiba-tiba dari rumah sih kayaknya oke-oke aja. Begitu dia main seharian, sampai di rumah mungkin ngomongannya udah ngomongan yang kasar gitu. Karena, itu karena dia proses melihat terus kemudian tiru ya? Iya, karena dia punya kemampuan yang disebutnya absorb mind. Jadi dia menyerap semua. Apa yang dia lihat. Kayak spon gitu ya? Kayak spon. Dia serap semuanya gitu. Nah, orang yang paling dekat sama anak siapa? Orang tua. Nah, yang lebih sering dilihat anak siapa? Ibu. Nah, otomatis berarti si anak lebih banyak dan paling sering meniru siapa? Ibunya. Nah, itu. Kenapa keteladanan itu menjadi yang pertama dan yang utama, ya? Karena begitu bayi itu lahir, ya, maka apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, semua diserap sama dia dan dia meniru apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Itu ada nggak sih Bu batasan umur ya? Sampai usia berapa atau dari usia berapa seorang anak itu? Itu tuh. Kalau meniru tuh benar-benar blek niru gitu loh, nggak pakai mikir, nggak pakai apa, pokoknya niru aja gitu. Ya, dia bisa memikirkan, menganalisa dan sebagainya ketika dia sudah punya kemampuan untuk menganalisa ya sekitar usia 10 tahunan lah gitu. Di bawah itu benar-benar masih meniru ya, yang disebut konkret operasional. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu yang dia tiru. Gitu. Belum ada proses menganalisa, menilai ya apakah ini benar atau salah dan sebagainya, itu belum. Berarti memang sangat krusial banget ya pada usia-usia yang tadi Bu sebutkan tadi itu ya. Dan 0 sampai dengan sebelum 12 tahun gitu kan. Itu anak-anak mendapatkan sesuatu yang positif ya dari lingkungan keluarganya, terutama dari orang tua ya. Betul sekali. Supaya sikapnya terbentuk ya Bu betul, ya. Betul, betul, betul. Oke. Selain dari itu juga dibandingkan dengan hanya mendengar saja, kan kalau kita nasihat tuh kita ngomong, anak-anak kan hanya mendengar saja ya. Itu anak-anak ternyata lebih mudah menyerap kalau dia melihat dan melakukan. Ya. Kalau dia meniru kan berarti dia melihat dan melakukan. Itu lebih mudah diingat oleh anak dan lebih mudah di ketimbang kita ngomong. Ya, ketimbang kita ngomong. Seperti yang sering diulang-ulang oleh Bu Eli Risma gitu kan. Betul. Ngomong tuh latihan berapa kata gitu. Nah, betul, betul. Karena kalau misalkan kebanyakan kata, kita jadi anak-anak terutama, apalagi anak-anak laki gitu kan. Ya, cuma berapa persen yang diserap sama dia, paling ujungnya doang. Ujung misalkan, jangan bla bla bla, yang dia cuma jangan. Jangan lari. Yang dia ingat larinya. Larinya. Oh, oke. Baik, Ibu, nanti kita sambung lagi mengenai keteladanan orang tua ini. Seberapa jauh pengaruhnya terhadap pembentukan karakter anak ketika mereka sudah nanti besar begitu ya. Lalu kemudian bagaimana orang tua, kan ini tantangan juga kan buat orang tua kan. Bagaimana mereka bisa menjadi teladan dalam hal apa aja gitu ya. Kita akan break dulu Bu, sampai kita menantikan smart listener yang mau bergabung malam hari ini. Kami undang melalui SMS di 0812 11 12 959. Jangan lupa mention kami atau follow kami at Radio Smart FM dan juga Twitter Yayasan Kita dan Buah Hati, at Kita dan Buah Hati ya. Kita akan jeda dan kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Parenting. Smart Parenting untuk generasi cerdas. 95,9 Smart FM, The Spirit of Indonesia. Masih bersama dengan Ibu Wiwit dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Dan malam hari ini kita sedang membahas mengenai keteladanan orang tua. Bu Wiwit, kalau kita boleh jujur ya, kalau Ibu melihat sekarang ini tuh banyak kan apa ya, tingkat kejahatan, kemudian tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh, jumlah kriminalitas maksud saya ya, populasi kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak ini tuh makin meningkat, ya. Betul, dari hari ke hari. Apakah ini ada hubungannya dengan mereka minus keteladanan orang tua di lingkungan mereka masing-masing? Kira-kira ada kaitannya nggak dengan hal itu? Iya, jelas ada kaitannya, ada kaitannya ya. Banyak contoh kasus-kasus yang ditangani oleh Buah Hati, misalnya kita lihat seringkali karena keteledoran orang tua ya, teledoran orang tua. Nah itu makanya kita kadang-kadang menjadi teladan anak itu tidak dengan apa istilahnya, dengan tulus atau dengan jujur ya. Kadang jaim di depan anak baik gitu ya. Misalnya contoh ada kasus anak-anak yang adiksi porno itu ternyata tanpa sengaja misalnya lihat di HP ayahnya atau misalnya di laptop ayahnya gitu. Itu kan mungkin dia di depan anaknya ya tadi jaim jadi teladan gitu. Padahal di belakangnya dia melakukan hal-hal yang sebetulnya enggak patut gitu kan. Kalau buat ayah kan video porno enggak apa-apa dong. itu kan merusak otak juga, Mbak. Iya, merusak otak juga. Ya. Soalnya memang itu ada banyak yang menganggap bahwa oh, kalau nonton video porno tuh hubungan sama suami istri jadi lebih baik, harmonis. Padahal kalau dari hasil penelitian dan dari hasil kasus-kasus yang kami tangani, justru semakin banyak nonton video porno, hubungan suami istri justru semakin renggang. Gitu. Karena para suami ini kemudian membandingkan si istri dengan yang ada di tokoh itu. Iya, betul. Ya. Nah, itu. Nah, balik akan terjadi kerusakan, apa ya? Kerusakan otak itu. Balik lagi ke masalah keteladanan tadi itu ya. Jadi ketika kita mencontohkan perilaku yang baik sama anak kita, itu penting juga kita untuk memperhatikan emosi yang menyertai perilaku itu. Maksudnya gimana emosi ya, yang menyertai? Contohnya misalnya nih, kita mau nyontohin yang bagus tuh, misalnya contoh apa? Puasa misalnya ya, orang tua mau mencontohkan puasa nih ya. Tapi kita sambil puasa sambil ngeluh, sambil kesel, sambil kelihatan wajahnya enggak nyaman dan sebagainya gitu ya. Nah, yang ditangkap oleh anak itu emosi yang disampaikan oleh orang tua gitu. Jadi kita perlu memperhatikan ketika kita mencontohkan perilaku baik, ya, emosi yang ditampilkan juga harus emosi yang positif. Berarti harus seirama, seirama antara dalam sama luar. Betul. Tuh sama ya, nggak boleh di luar kelihatannya bagus tapi di dalam. Betul. Itu tertangkap ya Bu? Tertangkap. Ya. Dan justru yang lebih tertangkap oleh anak tuh emosinya. Gitu ya. Frekuensinya tuh ternyata sampai ya, Bu. Sampai ya. Nah, satu lagi Mbak Ola, ya. Selain emosi yang kita ekspresikan, itu juga kata-kata yang kita ucapkan, ya. Makanya kalau kita melakukan perilaku baik tapi kita menggunakan 12 gaya populer, mungkin Mbak Ola udah hafal ya 12 gaya populernya. Enggak, Bu Eli. Oh, belum hafal saya. Saya hafal ini Pancasila. Ya, 12 gaya populer itu kan gaya yang populer yang biasa dilakukan oleh kita para ibu. Tapi sebetulnya itu menghambat Coba diingatkan lagi, Bu. Ya, misalnya kita membandingkan, okay, ya. Terus kemudian meremehkan sebagainya, ya. Kamu. Iya. Cilmu tahu apa kamu? Saya kita mau melatih mengajarkan anak-anak makan buah. Ini kan perilakunya positif, ya. Tapi kita sambil makan buah bilang sambil begini, nih, makanya sehat kayak ayah nih makan buah, enggak kayak kamu kurus enggak doyan buah. Nah, itu. Padahal positif kita sebetulnya mau udah mencontohkan kan sama berarti, anak. Berarti itu udah ditinggiin di lagi. Yang ditangkap oleh anak apa? Perilaku makan buahnya atau kurusnya jadinya ditangkap, emosi ya? Negatifnya itu tadi dia diremehkan ya. Itu ya, itu yang sering kali kita kayaknya kita udah nyontohin yang bagus deh, yang bener deh, kok anak nggak niru gitu. Ya, harus kita introspeksi, apakah ketika kita mencontohkan perilaku yang baik itu ya disertai dengan emosi yang positif juga, gitu, dengan ekspresi yang emosi yang positif juga. Jadi memang kuncinya gitu adalah keteladanan itu adalah harus disertai dengan emosi dan ekspresi tadi, positif, ya. Betul, harus betul. Positif, iya, betul. Gak bisa kelihatannya contohnya sih bagus, tapi di belakangnya kayaknya ngomel-ngomel atau yeah, misalkan tadi sebagai contoh misalkan memberikan contoh untuk makan buah, tapi ini kamu sih kurus banget gitu. Ya. Itu justru gak boleh ya. Iya, itu yang ditangkap oleh anak, bukannya makan buahnya yang bagus gitu. Ini ada satu kisah menarik, Ibu, dari rekan saya ini ya, kisah nyata. Jadi dia bercerita bahwa dia mengajarkan anaknya itu mengenai lampu lalu lintas. Iya. Merah tandanya berhenti, hijau tandanya jalan, kuning hati-hati. Iya. Ya kan? Lalu suatu malam mereka naik motor nih bersama dengan anaknya gitu kan. Lalu anaknya dengan polos setelah melewati lampu lalu lintas, ini lampu merah gitu, dia ngomong, "Ayah, perasaan ayah kayaknya pernah ngajarin aku deh. Kalau lampu merah bukannya berhenti ya?" Iya, itu bapaknya robos ya. Robos gitu kan. Terus kata ayahnya, "Udahlah, udah malam, gak ada polisi." Itu nilai yang mau ditanamkan apa jadinya? Apa jadinya gitu ya? Kan? Padahal itu sebelumnya ternyata anak menangkap ya, Bu, bahwa kalau lampu merah itu berhenti, hijau jalan, kuning hati-hati gitu. Jadi inkonsisten orang tua kan? Inkonsisten ya. Nah, ini nih hal-hal yang inkonsisten ini nih yang menjadi tantangan, Bu. Betul, gitu ya. Tantangan bagi kita sebagai orang tua untuk memberikan teladan. Nah, bagaimana supaya kita bisa artinya sejalan gitu ya, seia sekata apa yang kita ngomongin itu yang kita lakukan gitu kan. Karena kan sebagai orang tua tantangannya berat banget loh gitu. Maksudnya sih gak boleh pelanggar-pelanggar dikit. Sedikit, Bu, gimana? Ya, sebetulnya yang paling utama yang mesti kita sadari sebagai orang tua kan ketika kita mengasuh anak kita ya, itu kan bukan, mungkin hasilnya gak bisa sehari dua hari ini ya, tapi tahunnya akan datang dan nanti kan hasilnya juga kita sendiri yang menikmati gitu. Okay. Ketika kita menabur benihnya yang buruk, maka kita nanti juga akan menuai yang buruk juga gitu. Juga buruk. Iya, benar. Jadi itu satu motivasi buat kita ketika kita menanamkan nilai-nilai baik kepada anak-anak kita ya. Nah, nanti kita pun akan mendapatkan hasil yang baik juga. Ibu, gitu, mengenai nilai-nilai baik, tadi saya coba garis bawahi apa yang Ibu katakan gitu ya. Betapa pentingnya kita konsisten sebagai orang tua menanamkan nilai-nilai yang baik. Tapi kan nilai-nilai yang baik ini nih sangat universal banget gitu loh. Menurut orang tua ini nilai baik itu begini. Menurut ini nilai baik yang harus ditanamkan tuh ini. Nah, ada gak sih misalkan nilai-nilai baik yang secara universal, mendasar, universal, apa yang kuduk lah gitu ya. Kuduk harus itu. Kuduk harus. Kalau secara seragam mah anak-anak dimanapun itu harus punya gitu ya. Nilai-nilainya tuh apa aja. Iya. Tapi sebelum Wiwit menjelaskan lebih lanjut, kita break dulu ya. Okay. Dan Smart Listener, Anda juga boleh memberikan komentar, memberikan pendapat. Bagaimana sih kita sebagai orang tua konsisten untuk memberikan teladan kepada anak-anak. Kami akan kembali sesaat lagi, jadi tetaplah bersama dengan Smart Parenting. Smart Parenting untuk generasi cerdas. 95,9 Smart FM The Spirit of Indonesia. Kita lanjut lagi Smart Listener. Dan makin seru sekali kalau ngobrolin soal keteladanan. Kenapa makin seru? Karena rasanya sih seperti SMS yang masuk ini ya. Ini saya coba bacakan ya Bu Wiwit ya. Okay. SMS dari Bu Santi di Jakarta. Bu Wiwit, saya tertarik sekali dengan obrolan malam hari ini mengenai keteladanan orang tua. Tapi jujur nih kalau menurut pengamatan saya ya Bu, sekarang ini menjadi orang tua tuh tantangannya berat banget ya. Apalagi dengan makin maraknya media-media yang menawarkan tayangan-tayangan yang kurang mendidik. Gimana menurut pendapat Ibu? Oke. Iya. Sekarang kita coba ke Bu Wiwit. Gimana nih komentarnya mengenai SMS-nya Bu Santi di sana? Benar nih kata Bu Santi tadi ya, memang untuk menjadi teladan orang tua itu sekarang ini tantangannya cukup berat ya. Pertama memang dari sisi kalau tadi yang disebutkan oleh Bu Santi media ya. Media itu kan banyak menayangkan hal-hal yang kurang mendidik tadi ya. Nah, memang di situ justru penting orang tua untuk mendampingi anak ketika misalnya si anak itu menonton tayangan yang kurang baik gitu. Orang dia bisa membandingkan kan dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya di rumah ya. Kemudian orang tua bisa mendampingi dengan mengajak anak tuh berdiskusi tentang apa yang dilihat ya, baik apa enggak. Lalu kalau dia berada di dalam posisi seperti itu apa yang harus dilakukan ya. Contohnya misalnya nih kalau kemarin dia anak-anak nonton gimana di hebohnya ya, di sampai dorong-dorong meja gitu ya. Sampai dorong-dorong meja, ya banting bukan dorong ya. Bukan dorong lagi itu dibanting itu. Pecah semua ya, ada gelas dan segala macamnya itu ya. Nah, kalau tidak didampingi oleh orang tua, bisa jadi apa yang dilihat itu kemudian diserap oleh anak, kemudian ditiru mentah-mentah. Sehingga ketika dia dalam keadaan emosi tidak suka, dia juga akan mendorong meja. Nah, di sini pentingnya pendampingan kita sebagai orang tua. Kita jelaskan, oh, apa tuh kejadiannya. Kemudian kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya. Lalu yang seharusnya tuh seperti apa? Gitu. Kita sampaikan kalau misalnya si anak itu berada dalam posisi seperti itu, ya. Dalam sidang kemudian ada sesuatu yang tidak sesuai setuju. Tidak setuju tidak dan sebagainya pas tidak pas gitu. Di hati ya seharusnya apa yang dilakukan nah, itu yang ada diskusi dengan anak-anak, ada dialog dengan anak-anak ya. Ini berarti juga memang sangat masuk banget apalagi kalau misalkan anak-anak kita yang SD misalnya ya, yang sudah kelas 5 kelas 4 biasanya kan mereka suka punya kelompok belajar gitu ya, kelompok-kelompok di sekolahnya mereka mau mengadakan apa gitu-gitu itu penting ya mereka bisa praktekkan dalam hal itu ya, Bu, ya. Betul. Sebenarnya dalam keluarga kan juga misalnya kita mau pergi kemana nih kan kita diskusikan kan mungkin tidak semua keinginan dipenuhi kan nah di situ anak-anak itu belajar toleran ketika apa yang dia inginkan itu tidak disetujui gitu seperti itu nah mungkin tantangan yang lain selain media itu masalah waktu misalnya ya. Tapi memang ini orang tua perlu menyiasati ya bahwa sesibuk apapun memang harus ada waktu untuk anak gitu ya. Karena kalau pekerjaan kan enggak pernah habis tuh Mbak Ola iya, ya. Iya, betul. Pekerjaan enggak pernah habis. Uang dicari enggak pernah cukup. tapi anak begitu waktunya hilang enggak bisa balik lagi. Benar. Enggak bisa kembali ya. Benar. Jadi memang kita sesibuk apapun perlu menyiapkan waktu untuk anak kita. Betul. Itu tadi menarik sekali yang Ibu katakan bahwa sesibuk apapun kita ya, tetap harus disiasati waktunya, ya kan? Sebanyak apapun kita mencari uang, tetap aja kurang. Iya, betul. Tapi kalau waktunya anak udah lewat, enggak bisa dimundurin. Betul. Enggak bisa diulang. Oke. Gitu. Iya. Jadi memang kita sebagai orang tua harus punya komitmen waktu untuk anak-anak kita. Dan memang anak-anak tuh sebetulnya juga membutuhkan kita mungkin tidak sepanjang usia mereka kan. Betul. Di bawah usia 12 tahun dia lebih butuh cukup banyak untuk diskusi dan sebagainya. Tapi ketika mereka nilai-nilainya sudah mereka pahami ya, sudah tahu apa yang harus dilakukan dan sebagainya, mungkin lebih tidak membutuhkan kita, lebih waktunya jadi lebih sedikit karena dia bisa memutuskan sendiri, sudah bisa tapi kita nggak khawatir lagi karena dasar-dasarnya sudah kuat ya. Betul ya? Dasar-dasarnya sudah kuat gitu. Oke. Baik, tadi sudah ada dua tantangan. Yang pertama adalah media, lalu kemudian waktu. Ada lagi nggak sih hal yang juga menjadi tantangan buat orang tua? Tantangan yang berikutnya adalah bagaimana nilai-nilai di masyarakat itu kadang-kadang bertentangan. Betul, bertentangan dengan nilai-nilai yang kita ajarkan kepada anak. Nah, yang repot ini gimana nih, Bu? Ini soalnya misalnya gitu kan. Di lingkungan kita mengatakan enggak apa-apa begitu, tapi orang tua menegaskan itu enggak baik, gak baik. Gitu. Itu bagaimana kalau ada terjadi perbedaan seperti itu, Bu? Nah, kita yang perlu punya penjelasan kepada anak. Kenapa kita punya nilai yang seperti itu, yang berbeda dengan masyarakat atau orang lain, ya. Kadang-kadang kan temanku enggak begitu, kok temanku boleh kok sama mamahnya gitu ya. Kok aku enggak boleh sama ibu misalnya gitu. Nah, itu kita jelaskan. Kenapa kita tidak memperbolehkan hal itu kepada anak kita, ya. Contoh misalnya nih, kalau anak saya kan dulu waktu masih usia-usia balita gitu kan, nonton TV dibatasi, ya kan. Sementara dia lihat temennya kok nonton TV boleh sepanjang hari. Gitu ya. Atau misalnya kalau dia ke rumah sepupunya, atau pokok boleh nonton film itu, sementara di rumah dia nggak boleh nonton film itu. Nah, itu kita dialog dengan anak kita, kita jelaskan kenapa kita melarang, ya. Jadi supaya anak itu tahu bahwa larangan orang tua itu bukan sekedar untuk membatasi, tapi untuk kebaikan dia, ya. Bahkan saya bilang sama anak saya, andai nonton TV itu baik untuk kamu, nak, untuk kecerdasan kamu, untuk pasti kamu ibu suruh nonton TV terus-terusan. Gitu, ya kan? Tapi karena ibu tahu dari hasil penelitian, dari hasil apa namanya, buku-buku yang ibu baca, bahwa menonton TV terlalu banyak, ya, dan kemudian ada film-film yang tidak baik untuk anak-anak kita itu, ya, ternyata tidak baik untuk kamu karena ibu sayang sama kamu, ibu. Nah, untuk kebaikan kamu maka dibatasi itu. Anak-anak kalau diajak dialog, diajak dengan ilmu, ya, dilarang, diberitahu dengan ilmu, dengan pengetahuan, insya Allah lebih mudah untuk nurut daripada sekedar pokoknya itu. Kita itu gaya populer yang termasuk salah satu gaya populer, ya, dari orang tua yang seringkali mengatakan pokoknya mama maunya. Nah, gitu. Pokoknya papa maunya. Nah, gitu. Selain itu, Mbak Ula, kalau mereka kita cuman pokoknya, bisa jadi si anak itu cuma di depan kita aja nurut. Oke. Tapi di belakang atau ketika enggak ada ibunya, enggak ada bapaknya, enggak ada Aji yang mumpul. Nah. Ya. Jadi kayak kalau kita lihat kan masyarakat banyak yang kalau ada polisi, ya, ya, lampu lalu lintasnya merah tadi yang diceritain nurut, ya, begitu nggak ada polisi tancap. Nah, itu. Nah, di sinilah yang disebut internal control. Jadi kita itu sebetulnya ketika memberikan keteladanan adalah memunculkan internal control pada diri anak-anak kita, bukan kontrol eksternal. Baik, Ibu, kita coba ke SMS, ya. Ini ada SMS lagi dari Ibu Nurul di Jakarta. Bu Wiwi, terima kasih nih untuk diingatkan kembali malam hari ini mengenai keteladanan orang tua. Ini saya merasa tertegur, ya, terutama ayahnya nih. Ayahnya sering mengajarkan anak-anak ini untuk menabung. Katanya menabung itu penting, baik buat masa depan. Tapi ini suami saya itu boros, Bu. Boros, dan kemudian kalau anak-anak minta apa aja ke ayahnya, pasti langsung dituruti. Nah, ini gimana nih, Bu, untuk menertibkan suami saya? Tertibkan, ya, kayak petugas PKL, ya, Bu, ya. Bagaimana supaya suami saya ini bisa meneladankan kepada anak-anak betapa pentingnya menabung, padahal sikapnya sehari-hari itu cukup boros. Agak kontras, ya. Betul. Bu Nurul suaminya. Mungkin sebenarnya gini kali, Bu Nurulnya ini agak ketat dalam keuangan. Tapi kalau anak-anak minta sama ayahnya, Dikasih. Sementara ayahnya selalu mengingatkan menabung, nak, menabung. Nah, ini gimana, Bu Wiwi, kalau kasusnya seperti ini? Ya, itu berarti Bu Nurul harus ngobrol berdua dulu sama ayah. Ya, menyamakan dulu. Menyamakan ininya, apa, persepsinya, menyamakan pandangannya, pendapatnya, ya. Artinya ketika bersama anak sudah harus dengan kesamaan. Karena kalau masih perbedaan seperti itu, anak tidak akan, malah bingung mana nih yang mau ditiru, ibu mau ikut ibu apa bapak gitu. Dan akhirnya cenderung membangkang anak-anak seperti itu, ya, kalau yang orang tuanya kurang konsisten seperti itu. Jadi Bu Nurul harus ngobrol dulu sama ayah, ya, diskusikan ya, kenapa sih penting untuk apa namanya mengajarkan anak itu untuk menabung mm-hmm. ya, lalu sampai kepada perilaku apa yang mesti dimunculkan untuk bisa diteladani oleh anak ya. Contoh misalnya tadi ya, berhemat ya kan, kemudian merinci, menuliskan misalnya pengeluaran supaya tidak kebablasan dan sebagainya itu. Nah kalau memang si ayah itu model yang suka enggak tegaan dan sebagainya, itu harus disepakati. Berarti harus disepakati siapa nih yang nanti yang harus menentukan. Berarti si ayah harus memberikan kesempatan kepada si ibu ya untuk lebih banyak berperan di situ ya, karena kan si ayah tadi enggak tegaan itu kan. Ayahnya gak tegaan, tapi di satu sisi, di sisi lain, ayahnya dengan sangar nabung gitu. Oke, orang tua suka begitu ya, Bu. Iya. Oke, Bu, kita jeda dulu. Kita masih punya satu sesi lagi. Kita juga masih memberikan kesempatan untuk Anda yang mau bertanya kepada kami melalui 0812-11-12-959. Atau Anda juga bisa berbagi pengalaman Anda betapa pentingnya keteladanan orang tua dalam pola pengasuhan anak. Kami kembali sesaat lagi. Smart Parenting untuk generasi cerdas. 95,9 Smart FM, The Spirit of Indonesia. Baik, Smart Listener, ini adalah sesi terakhir. Dan sebelum kita menjawab SMS yang sudah masuk, kita coba ulas sedikit lagi. Ya kan, tadi apa yang dijelaskan oleh Bu Wiwit. Tadi saya tertarik banget ketika Bu Wiwit mengatakan bahwa bisa saja orang tua itu sudah bagus, sudah good looking gitu. Pokoknya mah udah okay lah okay. Gitu ya. Tapi kok anaknya begitu ya, misalkan kayak gitu. Ada banyak contoh misalnya di masyarakat yang mengatakan begini. Ini mohon maaf ya, tanpa bermaksud ingin mendiskreditkan. Ih, itu kan orangnya tokoh agama ya, kok anaknya kayak gitu ya gitu. Atau itu kan ayah ibunya kan seorang pengajar ya, kok anaknya begitu ya, apa gak diajarin. Nah ini suka apa ya, adanya tuh ya, ada hal-hal yang kayak gitu nih. Kenapa Bu, orang tuanya kayaknya udah okay banget gitu ya, loh. Itu biasanya kalau misalnya kita merasa oh kita udah ngasih contoh yang bagus, kok anak kita nggak contoh gitu ya. Bisa jadi karena ketika kita melakukan itu, kita tidak melibatkan anak dalam kegiatan kita. Okay. Ya, contohnya misalnya tadi itu kalau Mbak Ola bilang itu kok tokoh agama, misalnya rajin sholat dan sebagainya, ya. Tapi ketika dia melakukan itu, ya ketika dia sholat dan sebagainya, anak itu tidak dilibatkan, ya, dalam kegiatan dia. Tuh, ya. Kalau di ada sebuah penelitian dari Maryland University yang pernah saya baca ya, dia itu penelitiannya tentang apakah penghayatan keagamaan ya dan pengamalan keagamaan itu seorang ayah dan ibu diikuti oleh anak-anaknya. Ya. Dari hasil penelitian itu ternyata keterlibatan ya anak dalam kegiatan yang dilakukan orang tua itu menjadi penentu yang cukup besar juga gitu yang menentukan itu ya. Jadi memang misalnya contohnya ya ketika kita yang ingin mengajarkan satu kebaikan ya. Contoh tadi misalnya tadi makan buah ya misalnya ya. Nah, ketika kita ingin mencontohkan oh bahwa makan buah itu makanan yang sehat dan sebagainya, maka kita juga melibatkan anak misalnya dalam memilih buah-buahannya ya. Kemudian membersihkan, mengemasnya sampai menyajikannya gitu. Kita libatkan ya. Sehingga tadi emosi positifnya terbangun. Nah, emosi positifnya terbangun. Oke. Mumpung saya belum lupa, Bu, ya kan? Tadi sempat kita kan mau bahas sebelumnya gitu ya, nilai-nilai universal. Yang mendasar yang harus sebenarnya diteladankan orang tua kepada anak-anak. Itu apa aja sih, Bu? Ya, yang pertama pasti kejujuran ya. Itu kan diperlukan lah oleh kita semua ya. Bagaimana anak-anak itu belajar dari kita orang tua tentang kejujuran ya. Termasuk juga jujur dalam hal tadi itu apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, itu memang yang kita lakukan itu kan juga bagian dari kejujuran, ya. Jangan sampai kita mengajarkan anak, oh kamu tuh harus jujur, tapi kita bilang sama anak kita, nanti bilang sama kalau ada tamu bilang ya, ibu nggak ada, padahal sebetulnya ibunya lagi tidur di dalam. Telepon ya, bunyi, ya. Gitu kan, bilangin mama nggak ada di rumah. Nah, gitu. Nah, itu kan juga inkonsisten kan, jadi nah, itu. Yang kedua kebersamaan. Oke, ya, kebersamaan. Ya, bagaimana anak-anak itu belajar juga dalam kebersamaan itu toleransi, ya, dengan teman-temannya, dengan lingkungan sekitarnya dari berbagai latar belakang, ya, tidak membedakan warna kulit, tidak membedakan agama, suku agama dan sebagainya, gitu. Menurut saya itu semua ajaran agama pasti mendukung gitu ya, bahwa kita harus mengajarkan kepada anak-anak kebersamaan, toleransi dan sebagainya, gitu ya. Kemudian ya itu bisa kita contohkan ya dalam sehari-hari kan, bagaimana kita misalnya kalau dengan tetangga-tetangga yang beda agama dan sebagainya, kita menghormati mereka gitu ya. Jangan mentang-mentang beda agama kemudian kita berlaku yang tidak baik dan sebagainya, atau beda suku ya. Nah, itu juga perlu kita perhatikan dalam keseharian. Misalnya contohnya kita lihat banyak lawakan-lawakan yang justru menjadikan bahan lawakannya itu perbedaan-perbedaan itu, misalnya kan dari warna kulit misalnya, dari apa namanya status, gaya bicara, status, ekonomi dan sebagainya ya, yang apa namanya dijadikan bahan lawakan. Walaupun gitu, itu ujung-ujungnya mohon maaf yang melakukan gitu itu sambil tertawa-tawa tetap tidak baik ya Bu ya? Ya, justru kan kalau dia melakukan hal yang negatif sambil tertawa, ya anak itu menangkap apa aja? Justru. Oh, jadi nggak apa-apa deh. Nah, kayak betul, gitu. Justru semakin negatif ya. Semakin negatif, iya, iya, ya kita misalnya meledek apa namanya orang dengan apa namanya tubuh yang nggak seimbang dan sebagainya dijadiin bahan lawakan dan sebagainya, itu kan justru mengajarkan anak-anak untuk tidak menghargai perbedaan, tidak toleransi dengan keterbatasan orang lain dan sebagainya. Okay. Itu beberapa nilai-nilai yang mendasar yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak ya, mengenai kejujuran tadi, kebersamaan. Ini kalau dibedah tuh banyak banget sekali. Ya, dari kejujuran, turunan dari kejujuran kebersamaan itu tadi ya. Baik. Lalu kemudian tadi saya sudah mencatat gitu ya, Bu. Kenapa anak tidak meneladankan orang tua, padahal orang tua sudah melakukan yang baik. Tadi ibu menyampaikan tidak melibatkan anak dalam kegiatan yang dilakukan. Ada lagi kah penyebab anak tidak meneladani orang tuanya? Ya tadi emosi yang di emosi ya, emosi negatif ya. Jadi orang tua melakukan tapi kemudian menjatuhkan. Betul. Melakukan sekaligus menjatuhkan. Ya. Itu penting juga kan kita sejak awal itu bagaimana. Kepada anak-anak itu apa ya, menyatukan hati kita sama anak-anak ya. Jadi dia ketika melihat orang tuanya emosinya positif. Kalau ketika kanak-kanak kita kurang menyatukan hati ya kan, ketika misalnya ketika hubungan dengan anak kurang baik dan sebagainya ya, justru ketika anak itu lihat contoh baik dari orang tua, justru dia mau melakukan yang sebaliknya. Itu yang sering terjadi kan. Ada kan, saya pernah punya kasus gitu ya. Kok dia justru melakukan perilaku yang tidak disukai oleh ayahnya. Dia justru mengatakan saya memang sengaja melakukan yang tidak baik ini untuk supaya dapat perhatian. Nah, itu. Iya. Seperti itu. Okay. Yeah. Baik, Bu, kita ke SMS. Ada Pak Denny ini mungkin SMS terakhir sebelum kita akhiri kebersamaan kita ya. Pak Denny, Bu Wiwit, saya single parents ya. Saya punya anak 3 orang putri, semuanya sudah besar-besar, kelas 2 SMP, kelas 1 SMA, dan kelas 3 SMA. Terus terang saya agak kewalahan ibu mengasuh mereka karena ketiga-tiganya perempuan. Ini banyak hal yang saya tabu kalau membicarakan kepada anak-anak perempuan saya. Nah, saya tidak bisa berperan sebagai seorang ibu. Bagaimana saya bisa meneladankan kelembutan, Bu, kepada mereka? mereka. Sementara saya ini kalau ngomong itu suka jadi kayak marah-marah kalau menurut anak-anak. Yeah. Terima kasih Bu Wiwit. Oke, okay. Pak Deni di Pak Deni di Semarang. Silakan Bu Wiwit. Oke, okay. Anaknya perempuan semua nih tiga ya. Tiga ya. Hmm. Pasti jadi butuh apa namanya? Tokoh. Tokoh. Idola. Idola. Nah, betul. Nah. Sebetulnya kalau ibu itu namanya kan ada ibu biologis, ada ibu psikologis, mm-hmm. ya kan? Mm-hmm. Kalau ibu biologis kan yang melahirkan, betul. Ibu psikologis itu yang menanamkan nilai-nilai dan sebagainya. Mm-hmm. Itu bisa kalau untuk yang single parent bisa diambil alih oleh misalnya tantenya, mm-hmm. neneknya dan sebagainya. Mm-hmm. Ya, walaupun memang yang paling baik adalah tentu ibu. Ibu kandungnya sendiri misalnya. Betul. Tapi kalau misalnya ternyata ibu kandungnya tidak ada, tentu bisa diambil alih ya. Jadi jangan juga Pak Deninya tadi ya, Pak Deni ya namanya. Pak Deninya terus kemudian jadi kemayu kayak perempuan gitu ya. Enggak boleh ya. Enggak boleh karena dia ayah, maka dia harus peran ayah. Jadi enggak salah ya kalau misalkan dianggap salah. Ngomongnya keras banget. Ya, memang seperti itu seorang ayah seringkali ya. Ya, walaupun enggak harus keras. Enggak harus keras ya. Tapi butuh tegas lah butuh ayah tegas itu ya. Ya. Okay. Tapi enggak perlu terus kemudian karena single parent kemudian pada ini terus jadi kemayu-kemayu. Nah, tapi kan mungkin khawatir kalau anak-anaknya nanti jadi tomboy semua gitu. Gimana ya. Mengajarkan kelembutannya tuh, Bu? Ya itu tadi kan ada peran melalui pengganti. Peran pengganti. Ya. Ada psikologis. Ibu psikologi. Jadi okay. dia bisa dengan tante ya. Mungkin ada sesi di mana dia apa namanya? Punya kegiatan sama tantenya, kegiatan-kegiatan kewanitaan sama tantenya, sama neneknya dan sebagainya. Gitu. Ya, walaupun mungkin ada mungkin peran-peran ibu yang bisa diambil alih oleh ayah ya. Peran-peran ibu diambil alih oleh ayah artinya tanpa harus membuat si ayah menjadi kemayu. Dia bisa mengajarkan peran ibu kepada anak-anaknya. Oke. Okay. Ya. Sekarang banyak loh Pak Deni ayah-ayah yang mengajarkan anak perempuannya masak. Betul. Iya. Pak Deni mungkin perlu coba nih. Iya. Misalnya masak, menjahit, berkebun ya misalnya itu kan tanpa menjadi kemayu kita mengajarkan sisi kewanitaan, sisi perlu, feminis. Memang perlu mensiasati ya. Banyak strategi yang betul. Bisa ditempuh ya. Oke, okay. Baik Ibu ini sudah menit-menit terakhir kebersamaan kita. Apa yang menjadi catatan khusus malam hari ini mengenai keteladanan orang tua dalam pola pengasuhan anak? Silakan Bu. Ya, yang pertama tadi itu ya bahwa ketika kita mencontohkan perilaku yang baik kepada anak, penting untuk memperhatikan emosi yang menyertainya, ya. Nah, karena kalau kita mencontohkan perilaku yang baik tapi emosinya negatif, nah yang ditangkap oleh anak akan berbeda. Okay. Gitu. Jadi penting integrasi antara apa yang kita ucapkan, apa yang kita ekspresikan dengan perilaku yang kita lakukan. Oke, baik. Bu Wiwit, kalau seandainya nih ya ada smart listener yang butuh mungkin bertanya atau informasi lebih lanjut gitu ya mengenai atau mau konsultasi juga ya mengenai banyak hal, mereka bisa menghubungi saya informasikan ya Bu Wiwit ya. Anda bisa menghubungi ke hotline untuk orang tua Yayasan Kita dan Buah Hati di 0856702022 atau di 83790765. Anda juga bisa klik ke websitenya Kita dan Buah Hati www.kitadanbuahhati.com. Di situ Anda bisa melihat berbagai kegiatan, kemudian juga forum obrolan yang ada di situ yang bisa menginspirasi Anda. Oke, okay. Baik. Ini akhir dari kebersamaan kita, Smart Listener. Bu Wiwit, terima kasih loh untuk malam hari ini ya. Sama-sama, sudah hadir di Smart Parenting, menginspirasi senang juga kita semuanya. Bisa diundang ya. Di sini. Iya. Sama Mbak Ola. Oke. Okay. Ya. Dan akhirnya saya Ola Nurlija dan saya Purwita Sari. Mari kita bangun generasi cerdas. Telah Anda ikuti Smart Parenting bersama Eli Risman dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Nantikan kembali Smart Parenting setiap Rabu jam 19 waktu Indonesia Barat hanya di Smart FM. RRI Sasana Pondok Jaya, pemenang ajang bakat dan prestasi di acara Sure Moment bersama Ensure. Saya Ibu Puji, seru banget ikut acara Sure Moment bersama Ensure dan Carrefour. Saya Dr. Winnie, acara Sure Moment bersama Ensure ini merupakan ajang yang benar-benar bermanfaat bagi mereka yang peduli dengan kesehatan anggota keluarga. Demikian liputan acara Sure Moments bersama Ensure dan Carrefour. Sampai jumpa di acara Sure Moments berikutnya. Simbiosis mutualisme, itulah yang akan kita rasakan jika melakukan donor darah. Sebab setiap tetes darah yang kita sumbangkan tidak hanya dapat memberikan kesempatan hidup bagi yang menerima, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan bagi pendonornya. Melihat besarnya manfaat donor darah, PT Bank Sentral Asia TBK, BCA, juga ambil bagian dalam kegiatan donor darah Bakti BCA yang diikuti manajemen dan karyawan BCA, bahkan oleh mitra maupun nasabah BCA. Apa saja sebenarnya manfaat donor darah bagi si pendonor dan apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pendonor? Simak bahasanya dalam talkshow interaktif bersama BCA dan Dr. Salimar Salim Mars, Kepala Unit Transfusi Darah PMI DKI Jakarta, Kamis 30 Oktober mulai jam 8 pagi di Smart FM. Kembali Anda ikuti perbincangan interaktif bersama Dynamis Organization Services. Iya, smart listener, menarik sekali ya ternyata ya. 4DX ini bisa diterapkan di mana saja dan apapun jenis usaha Anda ataupun perusahaan Anda. Itu dia ya Pak ya. Kalau tadi sebelumnya Pak Bambang sudah sharing juga tentang contoh kasus Mr. John itu ya, berada di sebuah hotel, jadi hotel langganan ya. Oke, okay, baik Pak. Ini lalu berikut kita masuk yang ketiga, apa nih Pak? Ya, ini juga tadi terkait dengan pertanyaan dari Pak Venture, bagaimana kita bakal disiplin melakukan lead measures ya. Maka perilaku-perilaku dari tadi di hotel tadi, perilaku dalam mencatat kebutuhan spesifik dari pelanggan, kemudian menyapa dengan nama dan hangat kayak gitu, itu akan diukur ya. Misalnya lead message dari petugas hotel adalah misalnya adalah menyapa dengan ramah dan menawarkan bantuan ya, misalnya ya. Maka kalau dia melihat seseorang lagi bingung, buka koran kemudian tutup lagi, buka lihat jam, buka koran ya, maka kita sebagai petugas hotel akan datang ke beliau, kemudian bertanya, hey, ada apa nih? Ya, ada yang bisa saya bantu? Kayak gitu ya. Ya. Ada perlu taksi? Ada perlu apa? Kayak gitu ya. Itulah sebuah perilaku yang akan dicatat ya. Maka kalau dia menawarkan atau menyapa tapi tidak bersahabat, halo, morning, gitu misalnya. Ayo, misalnya kayak gitu ya. Ya. Maka itulah tugas dari seorang leader ya, untuk mencoba membantu bagaimana dia bisa memberikan sebuah sapaan yang hangat, bersahabat, dan menawarkan bantuan. Itu yang perlu diukur ya. Artinya kalau dia mengamati dari luar, ternyata si petugas atau frontliner ini tidak memberikan sapaan atau tidak menyapa tamu dengan hangat, dia akan mencatat, oh ya ternyata dia belum mengerjakan itu. Ya, dicatat dalam scoreboardnya itu. Ya, kita mulai dari yang bersangkutan sendiri. Misalnya ada 5 tamu, kemudian pagi itu 5-5-nya dia sapa dengan ramah dan bersahabat, dia akan membuat 1, 2, 3, 4, 5 kayak itu. Ya, ya, itulah scoreboard. Gimana? Mudah-mudahan semua orang dalam tim akan menjadi lebih disiplin dalam mengerjakan lead message kalau diukur. Ya, kalau karena orang akan lebih serius kalau diukur. Jadi kayak deg-degan gitu kan, kayak terima rapot gitu kan. Terima rapot ya. Oke, okay, jadi memang pengukuran itu penting sekali ya. Penting, ya simple aja. Mbak Belina suka olahraga apa? Misalnya tenis atau badminton? Badminton. Saya senang, Pak. Ya, ya. Makanya Mbak Belina pada saat pemanasan itu kan gayanya bisa macam-macam ya. Lob tinggi, di smash kenceng, pada saat smashnya nyangkut di net ketawa ngakak ya. Tapi begitu lawannya bilang, Bel, yuk kita hitung yuk. Maka Mbak Belina lebih serius. Iya. Maka begitu ada lob tinggi, kemudian ada Mbak Belina smash, kemudian nyangkut, nggak bisa ketemu lagi kan? Seperti kayak ada tanggung jawab gitu Pak untuk melakukan hal yang benar. Betul gitu, sekali kan? Ya. Jadi kita dipacu untuk melakukan hal yang benar, yang bertanggung jawab ya, karena ini adalah sebuah perilaku yang diukur. Itulah konsepnya kenapa perlunya pengukuran. Jadi seperti untuk mengingatkan kita juga ya Pak ya. Betul. Wah hari ini ternyata saya belum maksimal gitu bekerjanya. Betul. Ya. Itulah yang membuat pertanyaan Pak Fensya, biar gimana caranya biar orang lebih disiplin. Ukur. Tapi ya, berarti itu kita juga butuh orang-orang juga nih Pak untuk seperti kayak memantau kita lah gitu, ngawasin gitu kali ya. Iya betul ya. Yang diharapkan yang lebih baik adalah mereka sendiri yang mengukur, artinya tim kita ya. Tapi kita sebagai leader kadang-kadang juga inspeksi, kadang-kadang sidak, kadang-kadang verifikasi ya. Walaupun kita tak trust, percaya, tapi kadang-kadang kita ambil sampel untuk melihat benar nggak yang mereka lakukan itu. Itulah gunanya leader ya, trust but verify juga. Iya, itu dia. Ternyata mungkin Anda harus segera menyiapkan space gitu ya, Pak ya, untuk scoreboard kita berarti ya. Iya. Yang untuk mengukur kira-kira bagaimana misalnya untuk sales gitu ya, penjualannya hari ini bagaimana. Betul. Ya. Ini juga ada sebuah contoh yang menarik dan mudah-mudahan para sales manager atau yang Anda memiliki SPG di mall-mall atau di kantor ya, Anda coba perhatikan ini ya. Mungkin Anda bisa contek best practice ini ya. Ini di counter sepatu ya. Kemudian mereka memiliki 5 orang. Ternyata SPG yang bernama Evi ini sukses menjual sepatu itu 5 pasang atau 7 pasang per hari. Padahal yang teman-teman yang lain cuma 1 atau 2 pasang. Ya. Waktu ditanya apa sih yang kamu lakukan kok bisa seperti itu ya, ternyata begitu ada calon pelanggan yang masuk, dia sudah perhatikan Mbak, pakai tas apa merek Birkin atau apa Langving atau apapun, warnanya apa, kemudian sepatunya apa dan sebagainya, maka dia mencoba menawarkan 6 pasang sepatu yang sesuai dengan gaya atau style dari calon pelanggan itu. Jadi sudah dibaca duluan gitu ya, kira-kira nih orang gayanya gimana gitu. Betul, ya. Kemudian dia sudah siap dengan 6 pasang sepatu yang akan ditawarkan kepada calon pelanggan itu ya. Misalnya ini loh bagus karena cocok dengan kulit Anda, cocok dengan tas ini dan sebagainya ya. Oh enggak kok, saya butuh yang lebih terbuka. Ya, dia sudah punya. Ini terbuka, ini sangat nyaman karena saya lihat sepatu Anda juga terbuka seperti ini dan ada ini dan sebagainya ya. Ada 6 pasang sepatu yang sudah disiapkan begitu melihat calon pelanggan masuk. Oh, oke. Okay. Ya. Maka itulah yang bisa dicontek sehingga dia tiap satu hari itu bisa menjual 7 sampai 10 pasang per hari ya dengan cara kayak gitu. Padahal 4 teman-teman yang lainnya enggak seperti itu. Ya. Maka itu bisa dilakukan contek dari yang sudah terbukti berhasil ya, perilakunya ngapain kita sih? Kita contek ilmunya. Kalau ini conteknya nggak bakal dimarahin guru soalnya. Iya. Karena itu sudah best practice yang sudah terbukti kok itu. Ya. Tinggal dicontek aja. Ya. Oke, itu yang ketiga ya Pak ya? Iya. Lalu untuk yang keempat ini Pak? Iya. Tadi contohnya, misalnya di contoh di hotel setelah masing-masing di pelaksana ini sudah membuat scoreboard untuk menyapa dengan bersahabat dan menawarkan bantuan ya. Kemudian dipertanggungjawabkan seminggu sekali kepada manajernya ya. Kemudian manajernya tadi kan juga melakukan inspeksi kemudian juga verifikasi kan ya. Ternyata walaupun mereka melakukan itu misalnya Andi sama Dewi misalnya, 2 orang ini ya melakukan, tapi melakukan dengan cara yang sangat kaku. Ya, kakunya gini Mbak, kalau dia senyum nggak simetris ya, itu kan kaku ya. Kemudian juga wajahnya mengerjut, nggak gitu. Cara menyapa dengan ramah dan bersahabat harus simetris, kemudian kelihatan tulus dan sebagainya. Kelihatan tulus, ya. Maka kalau mengetahui kayak gitu, maka tugas dari sang manajer membantu dan memudahkan dengan cara-cara ngajarin menyapa yang ramah dan bersahabat. Itulah tugas tadi yang Mbak Belina katakan, mengayomi, mensupport dan memudahkan untuk mencapai goal itu. Itulah yang dilakukan tiap minggu seperti itu. Oke, dan ya, itu ya, pasti akan menghasilkan sesuatu apa sesuai dengan goal yang ingin dicapai. Betul, pastinya kalau 4-4 ya, ini diterapkan ya Pak. Betul, betul ya. Jadi begitu dilakukan, kemudian orang berperilaku seperti yang kita harapkan, itulah yang kita yakini bakal mencapai goal kita. Itu namanya disiplin 4, di mana kita menciptakan irama pertanggungjawaban seminggu sekali atas perilaku-perilaku kita. Ya. Dan tentunya keempat disiplin ini untuk diterapkan itu sangat simpel sekali ya Pak ya. Sangat simpel. Ya. Siapapun bisa ya. Semuanya pun bisa. Maka dari lima orang misalnya, dari lima orang, dua orang sudah melakukan prospecting, kemudian dia deal misalnya atau terjaring, ya. Maka bisa kita celebrate, Mbak. Di minggu yang tersebut pun ada quick win, ada kemenangan kecil kan ya. Kita celebrate ya, dengan dikasih sebatang coklat atau kita berikan apa kalau cowok suka dengan kopi kita berikan saset kopi misalnya 5 biji atau apapun ya. Maka suasana celebrate kemenangan itu yang jauh lebih penting bagi mereka, bukan nilai dari yang kita berikan itu. Jadi itulah, makin terpacu untuk lebih baik lagi. Ya, itulah tugas para leaders seperti itu ya, mensupport, memudahkan dan men-celebrate kalau mereka dapat kemenangan-kemenangan kecil, terutama masalah perilaku-perilaku tadi. Ya. Itulah yang harus dilakukan oleh para leader. Ya. Itu ya, dia nih. Para leader, Anda sudah siap untuk mencapai goal sesuai apa yang diharapkan. Nah, melalui empat disiplin tadi yang sudah di-sharing oleh Pak Bambang ya, kurang lebih selama satu jam ini ya Pak ya. Semoga bisa Anda terapkan kepada seluruh bawahan Anda, baik itu bisnisnya apa aja tadi. Katanya bebas, bisnisnya siapa saja dan bisa diterapkan pastinya. Nah, ingin tahu lebih lanjut juga bisa tadi baca bukunya ya. Pak Bambang juga tadi menyampaikan seluruh resep-resep dari empat disiplin tersebut ini dituangkan dalam buku The Four Disciplines of Execution. Buku ini highly recommended sekali karena memuat prinsip dan juga prosedur tentang key of human achievement. Itu adalah salah satu komentar dari pembaca juga yang pastinya sudah menerapkan dan melihat goal atau hasilnya yang sesuai diharapkan. Betul sekali. Dan juga pemenang hadiah Nobel Perdamaian, Mr. Muhammad Yunus ini. Jadi Anda bisa langsung tahu mengenai buku tersebut ya, karena ini bestseller sekali nih, Smart Lister ya. Nah, selengkapnya Anda langsung kirimkan email saja melalui kami di info@dunamis.co.id. Sekali lagi, Anda bisa kirim email untuk pemesanan di info@dunamis.co.id atau bisa lihat dulu di websitenya di www.dunamis.co.id. Sekali lagi, www.dunamis.co.id. Pak Bambang, terima kasih nih Pak. Waduh, pengennya kita ngobrol banyak karena contoh kasusnya banyak banget nih. Banyak kan? Banget, iya. Diterapkan di 1.500 ya Pak, ya betul, lebih ya, ya mungkin ya. Iya, di 1.500 proyek, 500 perusahaan global. Wow. Gak hanya di Amerika, tapi global seluruh dunia. Nanti ada contoh-contoh lainnya akan kita kasih tahu juga atau sharing juga. Yes. Kepada Smart Lister pastinya minggu depan. Minggu depan. Masih ketemu kita lagi. Masih banyak dari contoh-contoh stories yang mudah Anda contek. Ya, itulah prinsip dari lead measures yang best practice, golden question, bahwa Anda bisa mencontek best practice yang sudah terbukti di, berhasil dilakukan oleh orang lain. Ya, inilah saya katakan bahwa program 4DX itu adalah hemat investasi dan simple. Dan tapi ini the power of simplicity. Ada sebuah kekuatan dari sebuah kesimpelan ya. Karena hidup sudah kompleks ya. Jangan dibikin kompleks lagi dengan kita mencapai goal ya. Make it simple dengan sistem 4 disciplines of execution atau 4DX. Gitu Mbak Melina. Oke deh Pak. Nanti sampai ketemu lagi ya Pak ya minggu depan ya. Yes. Kita masih tunggu sharing-sharing lainnya untuk kita. Tentunya semoga perbincangan malam hari ini memberikan manfaat untuk Anda dan juga dalam bisnis dan perusahaan Anda. Saya Melina Hutasoit. Selamat malam. Selamat malam. Baru saja Anda ikuti perbincangan interaktif bersama Dunamis Organization Services. Terima kasih. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. They call it news. Knowledge. Business information. Wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart FM. The spirit of Indonesia. Pukul 19 di Jakarta, pukul 20 di Manado dan Makassar. Smart FM dalam Jurnal 9 yang didukung oleh Fisqua, suplemen anti capek dan ngantuk. Saya Belina Utasoit dalam Jurnal 9. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mendesak pemerintah agar menghilangkan sejumlah aturan yang tidak kompetitif demi meningkatkan daya saing di sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah memiliki fungsi membuat sistem perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga perlu mengubah pakem yang menganggap kebijakan untuk menyejahterakan para nelayan hanya dengan memberi bantuan dana. Menurut Susi, pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian lain terkait, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Susi juga akan mendesak pemerintah melakukan revisi atas regulasi yang memperbolehkan investor asing